tujuh titian. Halus helai rambut perawan, pastinya kita sampai ke seberang. Menyaksikan satu bintang berkelipat. Cinta makin lama, kasih pada siapa? Karena aku akan pergi selama. Tinggalkanmu kasih, meniti titian sendiri. Satu sinar, tujuh lapis langit bumi, narasianya kita. Tidak dua, tidak tiga, berkelana. Karena kasih itu milik kita. See.